Đưa ngang lời laut telah mengkhianati sumpah, dan angin kini telah gugur. Ombak enggan bersenggama, menguatkan karang yang tak jua berejakulasi. Mulut-mulut berbisa kian menjam, tangan-tangan yang menajiskan kidung kenikmatan. Kemaluan telah tergadaikan. Lihatlah, senyum mulai bermekaran dalam kebanggaan. Inikah kebudayaan? Menabuhkan harapan, menjejakkan cermin kepalsuan. Terpahak dalam jemari bertinta. Ini bukan pertandingan. Laut tak pernah bersanding, ombak tak layak dikejar. Pasir hanyalah jebakan waktu. Terang hendak bersembunyi, keadilan masih tertidur. Semakin agung kembali muak. Telah katena membelah tujuh lautan. Aku menangis.